siapa aku ini untuk memintamu yang lauti menjadi permadani seperti mana yang tertulis dalam lagu cinta juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit menjadikan hantaran jalan siapa aku ini untuk memintamu yang berarti menjadi permadani seperti mana yang tertulis dalam lembar cinta juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit menjadikan hantaran jalan untuk milikimu semua. Seharusnya aku cintakan diriku sebelum tiada kemarin.